jangan sampai kawan mengalami badan hidup terasa mati, apalagi penjara zaman perang. Masuk gemuk pulang tinggal tulang, karena kerja secara paksa. Jangan sampai